Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan taufik, diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tentang masing-masing manusia sudah Allah gariskan siapa-siapa yang menjadi ahlul jannah dan siapa-siapa yang menjadi ahlun nar. Di antara prinsip akidah ahlu sunnah, mereka mengimani adanya yang namanya takdir. Baik itu takdir yang sifatnya sanawi, takdir yang sifatnya umri, takdir yang sifatnya yaumi, semuanya mereka imani. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir hamba bi khamsina alfasanah qabla ayakhluqas samawati wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir makhluk, takdir hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini keyakinan dari prinsip keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba mak'aduhu minan nar wa mak'aduhu minal jannah. Yang artinya, tidaklah diantara kalian kecuali telah Allah tuliskan baginya, tetapkan baginya tempatnya nanti di akhirat. Ada di antara kalian yang dimasukkan ke dalam an-nar, dan juga di antara manusia ada yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Masing-masing hamba sudah Allah tentukan tempatnya masing-masing nanti di akhirat. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadda'ul amala. Ya Rasulullah, kalau begitu, tidaklah kita cukup untuk bersandar kepada catatan takdir kita masing-masing. Artinya buat apa kita beramal kalau sudah masing-masing kita itu sudah Allah tentukan termasuk ahli jannah atau ahli nar. Wana daul amal. Kemudian kita meninggalkan amalan. Ini pandangan para sahabat yang mungkin juga terbetik dalam diri-diri kita. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita termasuk ahli jannah, termasuk ahli nar, lalu buat apa kita beramal? Maka Nabi SAW pun memberikan jawaban sekaligus memberikan bimbingan bagaimana sikap kita terhadap takdir kita masing-masing. Maka beliau menyebutkan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka beramalah kalian, karena masing-masing orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya. Seorang itu pasti akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan baginya. Amma man kana min ahli sa'adati fayassaru li'amali ahli sa'adati. Belum memberikan yang namanya kaidah penting. Maka barang siapa yang Allah catat menjadi ahlus sa'adah, Allah takdirkan menjadi ahlus sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli sa'adah. Seorang yang sudah Allah mudahkan atau sudah Allah catat menjadi ahlul jannah, pasti dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Wa amma man kana min ahli syaqawah fayuyassaru lahu li'amali ahli syaqawah. Sebaliknya, barang siapa yang dicatat termasuk ahli syaqawah, termasuk orang-orang yang celaka, termasuk ahlun nar, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahlus syaqawah, amalan-amalan penghuni neraka. Summa qara'a, kemudian beliau pun membaca ayat fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, dalam surat al-lail ayat yang ke-6, hadis muttafaqun alaih. Kemudian beliau membaca firman Allah taala dalam surat al-lail ayat yang ke-6, adapun orang yang dia a'ta, memberikan hartanya fisabilillah wa taqa, dan juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan, meyakini adanya balasan yang baik yaitu al jannah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menempuh ke dalam al jannah tadi, ke dalam yang namanya kemudahan, kebahagiaan. Maka di sini diambil faedah kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, bahwasanya ketika seorang melihat dirinya dalam keadaan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan, falyahmadillah, banyaklah dia untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah-mudahan orang tersebut atau kita termasuk orang yang Allah mudahkan untuk menempuh jalan ahlul jannah. Sebaliknya ketika melihat seorang yang dia itu dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan kejelekan, maka berhati-hatilah. Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang Allah inginkan dengan kejelekan. Ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfik hafizahullah pada kegiatan daurah masyayikh yang kemarin. Beliau memberikan faedah bahwasannya hendaknya setiap insan senantiasa membisikkan dalam hatinya untuk mengerjakan yang namanya amalan-amalan kebaikan. Hendaknya setiap insan senantiasa membisikkan dalam hatinya untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Pasti Allah akan mudahkan. Pasti Allah akan mudahkan. Ketika seorang di pagi hari, ya, di malam hari, dia berusaha untuk terus membisikkan dalam hatinya mengerjakan amal kebaikan, pasti Allah akan mudahkan. Tapi sebaliknya seorang bisikan dalam hatinya amal kejelekan, dia juga akan dimudahkan untuk mengerjakan amal kejelekan tersebut. Ya. Ini faedah muhimah. Wajib bagi kita untuk terus membisikkan dalam hati kita, ya, beramal kebaikan. Pasti Allah mudahkan. Tapi seorang yang terlintas dalam hatinya untuk berbuat amal kejelekan, kemudian dia benarkan, maka dia akan mengikuti amal kejelekan tadi. Ya. Karena Allah Rasul menyebutkan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu pasti akan dimudahkan untuk mengerjakan setiap apa yang sudah Allah takdirkan baginya. Maka hendaknya kita bersabar dan terus mendidik diri kita untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah di atas yang namanya tauhid. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang kami muliakan, fa insyaallah ta'ala di kesempatan yang mulia ini dan di kesempatan-kesempatan yang berikutnya insyaallah ta'ala, kita akan membaca sebuah risalah, risalah yang sangat tipis ya, hanya beberapa lembar saja, namun di dalamnya faedah-faedah yang berharga, yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, setiap muslimah, yaitu pembahasan terkait dengan akidah. Dikarenakan akidah ini merupakan asas dari seluruh yang namanya amalan ya. Disebutkan para ulama kita yang namanya syartu qabulil amal salasah, syarat diterimanya amalan adalah tiga. Yang sering kita dengar yang pertama adalah al-ikhlas, semata mengharap pahala Allah. Yang kedua al-mutaba'ah. Yang kedua adalah mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga sihatul mu'taqad, yaitu benarnya akidah orang tersebut. Ya. Benarnya akidah orang tersebut. Sebagaimana kisah orang-orang Qadariyah ketika dilaporkan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu tatkala mereka orang-orang Qadariyah muncul di sana, mereka punya pemikiran al-amru unuf, yang namanya perkara itu unuf, diketahui Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terjadi. Allah mengetahui sebuah kejadian, sebuah peristiwa ketika sudah terjadi. Ta'ala Allahu amma yakulun, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka ungkapkan, mereka katakan. Maka ketika itu ada dua orang tabi'in dari kota Basrah tadi, mereka sengaja untuk mengadakan umroh ataupun mengadakan haji, ingin berjumpa dengan para sahabat Nabi untuk menanyakan tentang adanya sekelompok orang yang mereka memiliki pemikiran menolak takdir. Kemudian sampai di sana, Allah berikan taufik pada dua orang tadi untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Ibnu Umar, sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian menceritakan bahwasanya telah muncul di Basrah orang-orang yang mengatakan punya pemikiran al-amru unuf, menolak yang namanya takdir. Kemudian sahabat Ibnu Umar pun memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya kabarkan kepada mereka anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar bariun minhum, bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa hum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dariku, itu dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian kabarkan kepada mereka lau anna ahadahum yunfiku bi uhudin dhahaban maqabilallahu hatta yu'minu bil qadar. Kata sahabat Ibnu Umar, kabarkan kepada mereka seandainya salah seorang dari mereka berinfak dengan infak satu gunung Uhud berupa emas, jumlahnya sangat banyak, jangankan satu gunung, satu kilo saja jumlahnya sudah berapa emas itu. Sahabat dari mengatakan seandainya salah seorang mereka berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas, tidak mungkin Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir. Apa faedahnya di sini? Faedahnya bahwasanya yang namanya sihatul i'tiqad, bahwasanya yang namanya benarnya sebuah keyakinan itu sebagai syarat diterimanya sebuah amalan. Ya. Kalau mereka satu keyakinan saja yang diselisihi, itu bisa menolak, tidak diterima amalan mereka, lalu bagaimana orang yang punya pemikiran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya. Terlebih di zaman-zaman seperti ini. Muncul yang namanya ruwaibidah, orang-orang yang berbicara tentang urusan yang besar, namun dia tidak punya ilmu. Ya, itu menunjukkan tanda akhir zaman. Maka kembali kepada pembahasan kita, pentingnya kita sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, harus lebih sungguh-sungguh. Harus terus membenahi i'tikad kita, keyakinan-keyakinan kita, prinsip-prinsip kita, agar sesuai dengan prinsip akidah ahlu sunnah. Jangan kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, namun ternyata jauh dari prinsip akidah mereka. Maka di kesempatan yang mulia ini, kita akan membaca sebuah risalah yang berjudul Al-Jami li ibadatillahi wahdah. Al-Jami li ibadatillahi wahdah. Itu sebuah risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di mana risalah ini, risalah Al-Jami li ibadatillahi wahdah, itu sebenarnya adalah risalah merupakan kandungan dari kitab Salasatul Usul wa Adilatuha. Kitab Usul Salasah yang kita kenal, di antara pembahasannya yaitu pembahasan Al-Jami li ibadatillahi wahdah. Adapun disendirikan oleh penulisnya rahimahullah, ini menunjukkan li ahammiyatiha, menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya sebuah apa, risalah tadi. Ketika sudah disebutkan secara umum, kemudian disendirikan menunjukkan apa, pentingnya. Ini meniru apa, sekian banyak dari uslub-uslub Al-Quran, ya, di mana Al-Quran juga menyebutkan, ya, demikian pula hadis Nabi SAW juga menyebutkan, ya, bagaimana ketika yang am, yang umum sifatnya kemudian disendirikan, ya, ketika menyebutkan dalam hadis misal, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian dari yang namanya fitnah dunia dan fitnah apa, wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat finisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil itu dari wanita. Saya mau tanya di sini, wanita itu bagian dari dunia bukan? Dunia. Kenapa disendirikan? Karena fitnahnya sangat besar. Ya. Kan seperti itu. Demikian pula yang lainnya, ya. Ketika menyebutkan, ya, dalam selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya. Yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Keluarga Nabi Ibrahim, keturunannya. Ya. Disebutkan secara khusus, ya, li syarafihi, untuk menunjukkan kemuliaan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula risalah ini, itu risalah Al-Jami li ibadatillahi wahdah, itu tadinya tulisan dari kitab Salasatul Usul wa Adilatuha, ya, kitab Usul Salasa yang kita kenal, kemudian disendirikan dalam rangka, ya, untuk lebih menekankan pentingnya pembahasan, ya, tentang ibadah kepada Allah, pentingnya yang namanya apa, tauhid al-uluhiyah. Taib, ditulis oleh beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelum kita masuk dalam kitabnya, kita akan sedikit mengulas dari biografi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau rahimahullah namanya Muhammad bin Abdul Wahhab Ibni Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahhab Ibni Sulaiman An-Najdi At-Tamimi. dari suku Najd, ya, dari Bani Tamim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dikatakan wulida hadzal alimu fi baldatil Uyainah sanata 15 wa 100 ba'dal alf. Itu beliau lahir di tahun 1115 Hijriah, ya. Beliau rahimahullah lahir pada tahun 1115 Hijriah. Fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin. Lahir dari sebuah rumah yang penuh dengan ilmu dan juga penuh dengan kemuliaan dan juga dengan tarbiyah diniyah, ya. Maka tidak heran ketika beliau rahimahullah menjadi seorang alim kabir, seorang mujaddid, pembaharu Islam, ya, karena beliau lahir dari sebuah pendidikan, sebuah rumah yang mulia. Di sini juga diambil faedah bahwasanya seorang yang menginginkan untuk mendapatkan keturunan yang mulia, menjadi atau mencetak generasi-generasi mulia, hendaknya memulai dari apa? Dari keluarganya, ya. Mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah Islamiyah, mencontohkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia, ya. Disebutkan bahwasanya ayah beliau seorang alim kabir. Fa abuhu alimun kabirun. Ayahnya seorang alim, ya, yang mulia, yang besar, tokoh. Wajaduhu Sulaiman alimun Najdin fi zamanihi. Demikian pula kakeknya, ya, seorang alim besar di, ya, suku Najd ketika itu. Hafidhul Quran qabla bulug 10 sinin. Dan beliau rahimahullah telah menghafal Al-Quran di usia 10 tahun sebelum beliau mencapai usia balig, ya. Tadi diantara sebabnya dikarenakan tumbuh di lingkungan yang baik, ya. Maka beliau pun mendapatkan tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah diniyah, tarbiyah imaniyah, ya. Demikian pula para ulama yang lainnya. Kita melihat semisal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau seorang yatim, ya, seorang yatim. Tapi beliau menjadi seorang alim kabir karena didikan ibunya, ya, mendidik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadi seorang imam. Beliau sudah menghafal Al-Qur'an di usia yang sangat muda. Bahkan ketika beliau ingin berguru kepada Al-Imam Malik rahimahullah di kota Madinah ketika itu, beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik, ya. Demikian pula para ulama yang lainnya, sekelas Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga menghafal Quran qoblal bulug, ya. Menghafal Quran sebelum usia balig. Ketika melihat teman-temannya sedang bermain di luar sana, maka ibunya pun memberikan wasiat-wasiat kepada anaknya tadi, ya, menasehati supaya sabar untuk tinggal di rumahnya, supaya menghafal Quran, memurojaah, ya. Ini juga penting, peran seorang ibu, ya, yang mana mereka adalah tarbiyatul ula, merupakan tarbiyah yang pertama kali kepada putra-putrinya, ya. Maka hendaknya para ummahat, ya, mereka sungguh-sungguh dalam mempelajari agama untuk menjadikan tarbiyah yang pertama kali kepada putra-putri mereka, mengajari Al-Qur'an dari mulai membacanya, ya, mempelajari tajwidnya, menghafal Qur'an, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Jangan seperti kebanyakan orang di zaman sekarang yang sudah mengalihkan yang namanya tanggung jawab tarbiyah kepada teknologi, ya. Kita sangat menyayangkan. Jangan sampai kita sebagai salafiyin, salafiyat, sama seperti mereka, orang-orang awam, yang penting anaknya, ya, bahasanya apa? Yang penting menang, ya. Yang penting tidak rewel dikasih yang namanya HP, ya. Diisi dengan sekian banyak permainan, diisi dengan yang namanya perkara yang sia-sia. Waliyadubillah, ya. begitu ya. Jadi seorang ibu juga harus mempelajari ilmu agama, demikian pula ayahnya ya, juga harus belajar ilmu agama untuk mendidik, mentarbiyah putra-putrinya supaya menjadi generasi ya yang hafidzul Quran, generasi yang memiliki akhlak yang mulia ya, di atas agama, di atas yang namanya manhaj yang hak. Baik. Ini beliau rahimahullah. Adapun beliau meninggal dunia tufiya rahimahullah fi am, beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah ya. 1206 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sungguh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dakwah yang mubarakah ya, di mana beliau rahimahullah ketika di awal-awal beliau belajar, kemudian melihat bagaimana kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan ketika itu, adanya mereka manusia yang menyembah kepada orang-orang soleh, bertabaruk di sana, ya, dan seterusnya dari yang namanya kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Maka Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk memperbaiki keadaan umat ketika itu ya. Maka dikatakan sebagai al-mujaddid ya. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, disebutkan innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Disebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini, umat Islam, ala ra'si kulli mi'ati sana, pada setiap penghujung 100 tahun ya, seorang yang memperbaharui agamanya ya. Artinya beliau rahimahullah ya, insyaallah termasuk apa? Termasuk orang yang yujadidu dinaha ya, yang memperbaharui agamanya, yaitu dengan apa? Dengan kembali merujuk kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, mengembalikan ya, umat manusia kepada ajaran Islam yang hak sebagaimana dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau rahimahullah adalah seorang imam besar di masanya yang berdakwah fi qarni tsani asyar minal hijrah ya, di abad ke-12 ya, abad ke-12 dari bulan Hijriah ya, atau dari tahun Hijriah. Baik. Kisahnya panjang ya, namun di antara dakwah yang mubarakah dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tegaknya daulah atau tegaknya negeri Saudi Arabia, satu-satunya negeri yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ini menunjukkan barokah hasil dakwah beliau rahimahullah. Walaupun di sana tentunya banyak tuhumat, iftira'at, yang namanya tuduhan-tuduhan keji ya, terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sering kita dengar dengan dakwah Wahabi dan seterusnya. Begitu pula orang-orang yang mengikuti dakwah beliau rahimahullah dituju sebagai apa? Wahabi ya. Ini upaya-upaya dari musuh-musuh Islam ya, untuk membuat manusia itu lari dari apa? Dakwah beliau ya rahimahullah. Dituduh dengan sekian banyak apa? Tuduhan-tuduhan yang dusta ya. Tuduhan dusta yang tidak bersandar ya. Seperti beliau dikatakan ya, beliau rahimahullah telah membuat madhab yang kelima ya, dari madhab yang ada, kemudian dituduh sebagai apa? La yuhibbuna rasul wal awliya, tidak mencintai rasul dan para wali ya. Demikian pula dituduh sebagai bahasanya mereka wahabiyun ya, orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab dikatakan sebagai ya, orang-orang yang mutasyaddidun yukafirun al-muslimin, orang-orang yang keras, ekstrim mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Ini tuduhan-tuduhan. Padahal kalau kita menisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dengan dakwah Wahhabiyah, maka tidak tepat. Karena yang mereka inginkan dari musuh-musuh Islam dari kalangan Yahud wa Nasara itu sebenarnya adalah kepada seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum ya, sebelum dari Syekh Muhammad bin Wahhab ya, yang mana Abdul Wahhab bin Rustum ini seorang yang punya pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin ya. Namun itulah musuh-musuh Islam ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak mungkin ridho ya kepada Muhammad mereka orang-orang Yahud, demikian pula orang-orang Nasara, sampai engkau mengikuti agama mereka ya. Demikian pula di zaman kita ya, di mana mereka musuh-musuh Islam dari kalangan kufar, demikian pula dari kalangan munafik, dari berbagai jenisnya, terus ya, menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin yang namanya mereka menyebarkan supaya manusia dari dakwah, lari dari dakwah salafiyah dengan menyandarkan kepada dakwah wahabiyah ya. Mereka samaratakan ya, mulai dari khawarijnya, ikhwaninya ya, harokiyin, sururiyin, mereka semua samaratakan dengan ya, sebutan wahabi ya. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sangat jelas, beliau rahimahullah adalah seorang yang mencintai Nabi alaihi salatu wasalam ya. Di antara kitabnya seperti kitab Mukhtasar Siratul Rasul ya, tentang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tuduhan-tuduhan mereka yang lainnya ya, yang semuanya bisa terlihat dari apa, dari kitab-kitab beliau ya. Pernah suatu ketika ada seorang ulama di negeri India sana, yang mana seorang alim tadi, seorang ulama tadi, di setiap majlisnya yang beliau sampaikan di masjid ketika itu ya, di akhir dari majlisnya terus berdoa ya, dengan doa yang banyak. Di antara doa yang dipanjatkan adalah doa melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terus seperti itu. Akhirnya suatu ketika datang seorang talabah, seorang penuntut ilmu dari negeri Saudi, yang mana beliau paham sekali dengan bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab ya, kemudian datang di majelisnya ya, disebutkan dalam kisahnya oleh Syekh Al-Jami, disebutkan kisahnya bahwasannya seorang pelajar tadi yaitu Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah, kemudian beliau pun berpikir bagaimana supaya bisa memberikan masukan kepada Syekh yang terus mencela dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kemudian dia pun berpikir, kemudian mengambil sebuah kitab ya, itu kitab Tauhid ya, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, sebuah kitab yang masyhur ya, yang sering kita baca ya, yang dikaji oleh para asatidzah kita, para masyayikh kita, kitab Tauhid ma'ruf, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kitab yang sangat bagus. Kemudian sama seorang penuntut ilmu tadi dilepas sampulnya ya, dilepas sampulnya supaya tidak terlihat itu adalah karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dikasihkan kitab tadi kepada Syekh yang setiap majelisnya pasti mendoakan kejelekan buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika dikasihkan ya, karena Syekh tadi orang yang insaf, seorang alim yang paham ya, kemudian dikasihkan supaya membaca kitab tadi ya. Di esok harinya kemudian ditanyakan oleh penuntut ilmu tadi yang itu adalah Syekh Abdullah Al-Qur'awi. Kemudian tanyakan kepada orang tadi, wahai Syekh, apa pendapat Anda tentang kitab yang saya berikan kemarin? Itu kitab Tauhid. Kemudian Syekh tadi pun memuji kitab tadi, ya, memuji dengan pujian yang sangat bagus. Kemudian menyamakan dengan kitab Sahih Bukhari dengan cara menulisnya, dengan tertib yang bagus, dengan dalil-dalil yang bagus. Kemudian seorang pelajar dia mengatakan, wahai Syekh, sesungguhnya kitab yang kau baca itu adalah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Kemudian diberikan sampulnya. Kemudian dia pun merasa bersedih. Dia pun merasa menyesal. Selama ini telah mendoakan kejelekan buat siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian beliau pun untuk mengembalikan nama baiknya, ya, terus dalam setiap selesai darasnya mendoakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terus, ya, ini bagi orang yang apa? Orang yang mempelajari, ya, orang yang alim, yang dia insaf mengetahui yang namanya ilmu. Ketika membaca karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pasti mereka akan apa? Akan mengakui kebenarannya. Tuduhan-tuduhan selama ini yang dituduhkan kepada dakwah salafiyah, yang mereka sandarkan kepada dakwah wahabiyah, semuanya akan bungkam. Ketika mereka menuduh bahwasannya dakwah salafiyah, dakwah wahabiyah, dikatakan mereka menolak yang namanya syafaat, yang namanya tabarruk, yang namanya tawassul, dibahas semuanya. Ya. Mereka merendahkan Nabi SAW, tidak mau bersolawat, ataupun mereka mengatakan bahwasannya mereka dakwah ahlu sunnah, dikatakan dakwah yang merendahkan aulia, para wali, ya. Ketika mereka membaca karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akan mendapatkan jawaban sebagaimana seorang alim tadi, ya. Dia pun kembali kemudian mendoakan kebaikan buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu merupakan barokah dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada kitab atau risalah Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut dan memohon pertolongan dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini beliau rahimahullah memulai dengan bismillah, ya. Maka disebutkan di sana faedah-faedahnya. Memulai dengan bismillah yang pertama yaitu mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Faedah dari memulai dengan basmalah yang pertama yaitu apa? Mencontoh Al-Qur'anul Karim. Di mana dalam setiap penggalan surat atau setiap surat, ya, dipisahkan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Kecuali surat At-Taubah, ya. Kecuali surat At-Taubah. Ya, semuanya dengan apa? Bismillah. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua yaitu iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabatihi, yaitu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Kitab-kitab atau risalah yang beliau kirim kepada, ya, raja-raja ketika itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi, yaitu risalah yang dikirim kepada Herakl, ya, penguasa Romawi ketika itu. Maka tulis sana bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi illa Herakla adimirum, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dalam sahihnya. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Hirokel ya, penguasa Romawi. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan apa? Dengan basmalah. Ya, maka seorang yang menulis sebuah risalah, sebuah tulisan dengan basmalah itu iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang lainnya memulai dengan basmalah ini merupakan sunatun min sunanil anbiya. Merupakan sunnah, kebiasaan dari sunnahnya para nabi ya. Kebiasaan atau sunnahnya para nabi. Sebagaimana disebutkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengirim surat kepada Malakatus Saba ya. Mengirim surat kepada Malakatus Saba. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat ke-30. Allah menyebutkan di sana innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya surat itu dituliskan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini juga di antara sunnah para nabi memulai dengan basmalah. Kemudian yang lainnya al-bada'a bil basmalah ini dalam rangka tabarrukan bihi, dalam rangka untuk apa? Tabarruk bismillah ta'ala, itu meminta barokah dengan apa? Dengan nama Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, ini diantara faedah memulai dengan apa? Dengan basmalah. Litabarruk bil bidayah bismillah ta'ala. Dan makna ba di sini maknanya adalah al-isti'anah. Maknanya al-isti'anah yaitu meminta pertolongan ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib. Kemudian disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ringkaskan ikhwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah Rabb semesta alam ya. Segala pujian hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Dikatakan Rabb ya, dikatakan Rabb maknanya adalah apa? Al-Mudabbir yang mengurusi. Kemudian Al-Khaliq yang menciptakan. Kemudian Ar-Razik ya, yang memberikan rizki. Ya, makna dari Ar-Rabb yaitu apa? Yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki ya. Dan juga yang menghidupkan, yang mematikan, itu makna Rabb. Kemudian disebutkan setelahnya alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Dan juga salawat Allah, salam serta barokahnya semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat ya, disebutkan para ulama kita, makna salawat adalah apa? As-sana'u minallah li nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal mala'il a'la. Itu makna salawat. Apa sih makna salawat? Ya. Salawat dari hamba ataupun salawat dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Yaitu Allah memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia. Itu makna salawat. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat dari seorang dari umatnya ya, dari umatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta salawat kepada Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Apa maksudnya? Yaitu permintaan dari makhluk ya, dari hamba kepada Allah supaya Allah memberikan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat. Maka disebutkan dalam hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya apa? 10 kali. Ya. Artinya apa? Barang siapa yang meminta kepada Allah salawat supaya Allah memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia, maka dia akan mendapatkan ya, kemuliaan dengan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna salawat. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan juga semoga tercurah atas keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Makna alihi keluarga Nabi, ya. Ketika disebutkan secara apa? Tersendiri, maka mencakup keluarga Nabi dan juga seluruh sahabat dan umatnya. Ya. Ini maknanya. Keluarganya maksudnya apa? Yaitu keluarganya Nabi, ya, yang punya hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat dan juga seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika disebutkan secara tersendiri. Adapun ketika disebutkan dengan rinci, ya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Maka maknanya alihi yaitu alu Nabi. Yaitu siapa? Alu Nabi. Yang disebut dengan ahlul bait, ya. Yang disebut dengan ahlul bait. Siapa mereka? Ya. Alu Nabi yaitu alu Ali, ya. Alu Ali, keluarganya Ali. Kemudian juga disebutkan alu Abbas, keluarga Al-Abbas. Kemudian yang lainnya alu Haris, keluarganya Al-Haris. Kemudian alu Ja'far, keluarganya siapa? Ja'far. Itu semuanya ahlul bait. Ya. Demikian pula siapa? Aswajuhu wa banatuhu. Demikian pula istri-istri Nabi dan juga ya anak-anak anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya termasuk dalam apa? Ya, dalam alu Nabi. Ya. Adapun tadi ketika disebutkan sendiri maka mencakup seluruh apa? Seluruh keluarga Nabi, para sahabat dan juga apa? Dan juga pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahbihi, wasahbihi yaitu sahabat. Siapa mereka sahabat? Ya, disebutkan takrif yang paling bagus dari pengertian definisi sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalat hurriddatun. Ya. Ini pengertian sahabat, ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang pengertian sahabat. Siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Man laqiyan nabi, ya. Seorang yang berjumpa dengan Nabi. Ini yang pertama. Seorang yang berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan man ro'a nabi itu kurang pas. Ro'a itu kan dengan harus dengan apa? Melihat. Sementara ada sahabat yang apa? Ada sahabat yang buta. Enggak melihat Nabi. Ya. Maka yang tepat man laqiya nabi. Barang siapa ya, atau setiap orang yang berjumpa dengan Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, mukminan bihi. Ya, mukminan bihi. Beriman kepadanya. Jadi kalau sekedar oh ada sahabat Nabi yang munafik, ya enggak ada sahabat yang munafik. Berarti enggak beriman kepada Nabi walaupun menampakkan keimanan. Paham di sini ya? Jadi ada yang mengatakan sahabat Nabi ada yang munafik. Berarti Nabi itu apa? Gagal dalam mentarbiyah sahabatnya atau tidak? Ya, mereka bukan sahabat Nabi walaupun menampakkan apa? Ya orang yang mukmin. Demikian pula orang-orang yang di atas syirikan seperti pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib, ya, namanya Abdul Manaf. Atau seperti apa? Abu Lahab, ya, itu pamannya. Namanya Abdul Uzza, ya. Walaupun di zaman Nabi, tapi apa? Ya, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi. Ya. adapun dua pamannya lagi yang mukmin, jadi Nabi SAW sebagai faedah itu memiliki dua paman yang mukmin yang masuk Islam, dua paman yang musyrik. Ya. Kalau yang mukmin siapa? Ya. Al-Abbas. Siapa lagi? Hamzah. Ya. Hamzah dan Al-Abbas. Adapun yang musyrik siapa tadi? Ya. Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah. Ini syarat yang berikutnya, yaitu apa? Mukmin. Wa mata ala dzalik, kemudian meninggal di atas keimanan. Ya. Artinya saya meninggalnya. Kalau ada orang yang berjumpa dengan Nabi namun setelah itu apa? Dia kufur. Kalau dari Islam maka bukan sahabat. Ya. Wa in takhallalat hurriddatun. Sekalipun pernah apa? Pernah murtad. Kemudian masuk Islam kembali maka dikatakan sahabat. Taib. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Seperti sahabat ya, Tulaihah Ibnu Khuwailid ya. Dulunya pernah apa? Pernah murtad. Kemudian setelah itu apa? Berislam kembali dan bagus keislamannya. Baik. Ini makna sahabat. Ajmain suruhnya. Ya, demikian pula orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan baik. Maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan doa untuk diberikan salawat dan salam ya, dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syekhu al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berkata Syekh al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa in kila, kalau dikatakan famal jami'u li ibadatillahi wahdah, apa al-jami', yaitu ta'riful jami', ya, pengertian yang mencangkup dari pengertian ibadah kepada Allah semata. Ya, di sini Asy-Syaikh rahimahullah menggunakan metode tanya jawab. Ya, dan metode seperti ini adalah metode yang sangat bagus. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan metode ini. Demikian pula dalam Al-Qur'an. Ya. Ada yang namanya metode apa? Tanya jawab. Istifhamul inkari. Ya. Ketika lo mengatakan kul a'unabbiukum bi khairi min dzalikum, katakan oleh Muhammad, apakah mau kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim. Ya, dan seterusnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan uslub, menggunakan yang namanya metode tanya jawab. Ketika Rasul bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal hibah? Apakah kalian tahu yang namanya ghibah? Ya. Ataupun atadruna mal muflis? Ya. Terus seperti itu. Demikian pula seorang muallim, ya, seorang pengajar, seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh, ya, boleh menggunakan apa? Uslub, ya, su'alul jawab, ya, menggunakan metode tanya jawab. Walaupun terkadang ketika ditanya, ya, nggak mesti bisa jawab. Ya, jadi kita di sini, ya, para aba yang taklim, ketika ditanya nggak bisa jawab, jangan apa? Jangan mutung gitu ya, atau jangan malu. Wah sudahlah, saya besok duduknya di belakang. Itu masih penting ya. Besok jangan ngaji lagi lah. Ditakoni tok orang ngerti ya. Demikian pula yang umahat ditanya sama ustadzahnya semisal yang belajar privat dan seterusnya. Karena para sahabat juga terkadang jawabnya salah. Apa mereka malu? Tidak. Ditanya ketika pertanyaan tentang al-muflis ya. Atadruna al-muflis? Tahukah kalian yang namanya orang yang ya, orang yang bangkrut ya. Saya bertanya apa? Al-muflisu fina mala dirham wala dinar. Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang apa? Enggak punya harta dinar wala dirham. Apakah benar jawabannya? Salah. Karena gitu ya. Ya. Atadruna mal ghibah? Juga enggak tahu. Ya. Itu juga sama ditanya sama ustaznya. Coba sebutkan tadi ya. Semisal makna selawat ya. Apa maknanya? Ya, kadang lupa, kadang ngantuk gitu ya. Sehingga enggak nulis atau enggak hafal ya. Maka tidak mengapa. Walaupun ya harus terus dibenahi dan seterusnya. Kalau dikatakan apa itu ta'rif, ya, yang mencakup tentang ibadah kepada Allah semata. Qultu, maka saya katakan, ya, beliau tanya kemudian jawab sendiri. Metodenya seperti itu. Ada pula bertanya kepada orang kemudian dijawab oleh beliau rahimahullah. Maka beliau menjawab, qultu ta'atuhu bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Makna ibadah kepada Allah semata yaitu mentaatinya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan syarah dari risalah ini, ya, risalah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah di pertemuan yang akan datang bi'inillahi taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.